Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak ibu, para orang tua rahimakumullah, malam ini alhamdulillah cerah, hati juga cerah begitu. Apakah ada yang sedang mendung hatinya? Ya, kalaupun ada yang sedang mengalami mendung di hatinya, ya, seperti mendung yang di langit sana juga nanti akan hilang. Ya. Yang paling penting itu merawat optimisme. Jangan sampai hilang. Jangankan hilang, pudar saja jangan. Kita datang di tempat ini di MBR, ya, MBR, Masjid Baitur Rahman di Purwokerto ini. Ya, sudah masuk 23 Dzulhijjah, 1446 Hijriah, malam Jumat, 19 Juni 2025. Tentunya datang bukan sekedar datang. Sama seperti saya juga, datang sini bukan sekedar datang. Tapi mudah-mudahan tujuan kita sama. Kita datang karena ada harapan untuk anak-anak kita. Kan judulnya bukan asal buat judul. Pasti ada latar belakangnya, ada sebabnya. Ada sababul judul, ya. Peran orang tua mengawal pemuda menuju surga. Ini juga bukan materi ringan, karena cakupannya luas. Kalau kita bicara anak muda itu, mau dihitung berapa jumlahnya sekarang kita juga kesusahan, saking banyaknya. Lebih-lebih yang kita bicarakan ini panjang loh, tentang dunia dan akhirat. Judulnya juga cukup dalam tanda kutip ngeri. Yang jelas judul ini bukan dari saya, ya kan? Tapi gak apa-apa, kita sepakat kok, ya. Bagaimana sama-sama bukan cuma mengawal, tapi bisa masuk surga bersama-sama. Masalah anak muda bukan hanya masalah di sini di Purwokerto dan sekitarnya. Masalah anak muda selalu menyertai dalam setiap cerita manusia. Di belahan bumi manapun. Bukan hanya tahun ini atau tahun belakangan. Tapi sudah ada sejak zaman dahulu, sejak manusia itu tercipta. Selalu saja ada anak muda. Maka secara teori ini, kita tidak perlu bingung dan jangan sampai bimbang. Kenapa? Masalah sebesar dan seurgen ini pasti sudah diterangkan dan dicontohkan bagaimana cara mempraktikkannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, perkara ringan sehari-hari, itu saja penjelasannya rinci kok, ya, serinci-rincinya bahkan. Hal-hal yang kaitannya dengan pribadi, pribadi seseorang, nggak ada kaitannya sama yang lain, itu saja diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana caranya. Apalagi yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, lebih-lebih ya, tentang problem keumatan. Kita yakinlah semua itu sudah diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sepakat tidak perlulah untuk kemudian mencari-cari jalan sendiri, kemudian berusaha menemukan formulanya seperti apa nih, walaupun waktu sudah berubah, zaman berganti. Tapi kan kita punya keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, selalu relevan dan tepat, kapanpun dan dimanapun. Nah, prinsip itu yang harus kita pegang. Ya. Maka sebagai pembuka tadi, Bapak Ibu dan para orang tua rahimakumullah, yang harus kita jaga adalah optimisme itu. Jangan pesimis, apalagi kemudian kehilangan harapan. Kita tidak mengenal putus asa. Jangan pernah menyerah. Hari ini bukan akhir. Kita masih ditunggu waktu yang akan bergulir. Kalau mungkin umur kita secara hitung-hitungan sudah semakin dekat ajal, tapi mari kita berjuang bersama-sama, meninggalkan semangat buat anak-anak kita. Bagaimanapun mereka, tetap anak-anak kita. Seperti apapun kondisinya, mereka juga adalah murid-murid yang sudah kita didik dari kecilnya. Jangan pisahkan antara kita dan mereka. Jangan anggap mereka sudah bukan bagian lagi dari kita. Artinya, tanggung jawab dan amanah itu tidak kemudian lepas. Selama kita masih hidup, tanggung jawab itu masih ada. Selagi kita bisa berusaha, tanggung jawab itu ada di atas pundak-pundak kita. Jangan bilang mereka sudah dewasa. Jangan katakan mereka sudah baligh, punya tanggung jawab masing-masing. Tidak ada seperti itu. Selagi orang tua masih ada, bapak ibunya sehat, artinya sehat itu masih bisa mendampingi, ya tanggung jawab itu tidak akan pernah hilang, tidak akan habis. Bapak ibu yang berbahagia, orang tua hafizakumullah, secara jumlah populasi anak muda itu terus bertambah. Kalau di statistik umum mereka bilang bonus demografi, ya, bonus demografi. Masyarakat Indonesia yang masuk kategori usia produktif untuk bekerja tahun-tahun ini mencapai puncaknya, sangat banyak. Ya. Tapi itu terlalu luas kalau ingin dibahas. Ya. Wallahualam, kalau saya mungkin beda sama jenengan. Ya. Itu bukan ranah yang bisa kita jamah. Kenapa? Luas. Ya. Tapi mari kita mulai dari lingkungan dan keluarga sendiri. Kita awali dari komunitas Ahlus Sunnah Salafiyin. Nah, kalau kita bicara tentang komunitas Salafiyin, katakan itu sebuah komunitas, ya, jumlah anak muda dan mudi, ya, jangan lupakan yang mudi juga, ya, remaja, putra dan putri, sudah mulai meledak ini populasinya. Ya. Ambil sampel aja secara random. Jangan seluruh Indonesia dari Pulau W sampai Merauke. Ya kan? Ambil sampel aja. Purwokerto misal. Sekarang di kota ini kita berada. Populasi anak muda salafiyin itu sudah menyentuh angka berapa? Coba kira-kira berapa? 10.000. Kaget nyom. Sing bener, Pak. Purwokerto nando. Udah Banlimas cakep. Nek Banlimas cakep ya santrine 10.000. Tapi yang Purwokerto aja coba, random, random sampel lagi ya kan. Udah cuma sampel enggak semuanya diteliti terus random lagi. Ya, ambil Purwokerto ini. Kira-kira berapa? 10.000 yakin. Apa? Orang Banlimas cakep, Purwokerto bayin lah. Banlimas cakep wis abet nyong mikire. Kira-kira yang di kota Purwokerto saja ini ada 100? Atau sebelum menjawab itu, definisikan dulu yang dimaksud Ustaz, anak muda usia berapa? Gitu dong, kritis. Yang dimaksud Ustaz umur usia berapa? Udah, kita mulai dari usia 15 tahun aja, udah. 15 tahun ke atas. Katakan sampai usia 35, udah. 35 itu masih muda loh. Maaf-maaf, yang usianya sudah di atas 35 ya berarti masih muda juga. Tapi enggak kita masukkan sampel, ya kan? Masih muda juga kok, tenang. Pak Wahyu, tenang Pak Wahyu. Ya, masih muda. Ya, tapi untuk sekedar gambaran aja, usia 15 sampai 35 tahun, saya tanya ini, ada enggak angka 100? Purwokerto tok loh ini, Purwokerto. Ya sudah ya kan. Purwokerto saja. Ada 100? Yang putra ini. Ada? Ada. 100 itu banyak atau banyak? Ya banyak, banyak. Apalagi tambah yang putri, yang bisa kita pastikan 2 kali lipatnya. Betul gak? Itu secara umum itu, saya sudah korting loh itu. 2 kali lipat loh. Padahal mungkin secara data bisa 4-5 kali lipat. Umumnya, statistiknya seperti itu. Katakan sama aja, berarti 200. Ini bukan jumlah yang sedikit. Bukan jumlah yang sedikit. Ini baru mulai loh. 5 tahun yang akan datang itu secara data sudah terbaca. Karena per hari ini kita sudah pegang data anak yang usianya 10 tahun. 5 tahun yang akan datang, ya, berarti ada pertumbuhan jumlah populasi anak muda. Kalau yang kita hitung hari ini 15 tahun ke atas, berarti 5 tahun yang akan datang kita hitung sekarang data 10, 11, 12, 13, 14. Per hari ini anak-anak kita yang usianya 10, 11, 12, 13, 14. 5 tahun yang akan datang kan mereka 15, 16, 17, 18, 19. Karena kita ambil range paling bawahnya itu di angka 15 tahun. Ini saya ngajak jenengan hitung-hitungan loh ini. Biar agak meletek sedikit ya. Supaya kita itu sepakat bahwa populasi anak muda di komunitas kita saja itu sudah apa berlimpah ya. Belum kita bicara putra dan putri, belum ya. Mungkin dalam penyampaian saya malam hari ini bahasanya masih putra ya, mungkin sedikit yang putri ya. Dari sini para orang tua, bapak ibu rahimakumullah yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, sebelum terlambat, karena hari ini belum terlambat dan insya Allah juga tidak terlambat, tapi sebelum terlambat mari kita menyamakan persepsi ya, kita bersiap-siap menyambut ya kan, populasi anak muda yang hari ini sudah mulai, apalagi nanti 5-10 tahun yang akan datang. Gitu. Di Masjid Baitur Rahman Purwokerto ini, yang putra saja, kelas paling tinggi kelas berapa, Mas? 6 apa? 6 MI. Itu berarti usia 11-12 tahun, betul? Ya. Tadi di kantor saya baca datanya. Jumlah santrinya berapa? 183. Betul enggak? Kalau tidak salah ingat, tidak salah lihat dan tidak salah ingat, ya. Ada 183. Itu per hari ini. Yang kelas 6 MI ke bawah. Ya kan? Itu berarti 5 tahun lagi itu jumlahnya berapa itu? Itu baru yang di M, B, R. Ini nih di tempat kita sekarang ini sudah 183 ini hari-hari. Semuanya domisili di Purwokerto kan? Iya, karena tidak ada asrama di sini. Itu semuanya domisili di Purwokerto loh. Dan mayoritasnya memang asli. Ya, untuk pendatang masih lebih sedikit. Ya. Kalau tidak kita bersiap-siap sejak sekarang, kita nggak mau, jangan sampai lah. Ya. Nanti dibuat kita terkaget-kaget, terkejut-kejut. Waduh, aku priwe ya. Kan itu, kayak bocahnya nih, bocahnya ngono. Yang kemarin-kemarin saja kita sudah terkejut-kejut. Yang lalu saja masih banyak dari kita yang belum move on dari shocknya. Tahu shock ya? Apa shock itu? Apa? Kaget. Kepriwe sih bocah-bocah gue ya. Awit cilik di pondokna. Dari kecil sudah belajar agama. Dari kecil menghafal Al-Quran. Tapi kita shock. Dan masih banyak saya bilang yang belum move on dari shock. Kok dadinya kayak gini? Gitu. Sengkai futur. Sengkai wis ora gelem sholat maning. Sengkai ngudut. Gitu. Sengkai kelambinnya wis as. Wis ora genah. Ya. Sengkai cadari wis dibuka, sengkai pacaran karo mahasiswa, berarti anak wedok berarti ya kan, ini kan, sengkai cukur jenggot, sengkai foto selfie, wajar, gitu. Itu kan yang lalu-lalu. Tapi tadi saya sudah katakan, bagaimanapun mereka adalah anak-anak ki. Memangnya kalau mereka seperti itu terus kemudian putus hubungan? Tidak bisa. Kemudian kita lepas tangan dan angkat tangan gitu. Saya sudah gak tanggung jawab lagi. Enggak bisa, tetap anda-anda dan kita semua akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Oh, tapi kan sudah balik ya Allah. Ya, tapi tanggung jawabmu sudah sampai di mana? Usaha dan upayamu itu loh untuk mengarahkan mereka sudah sejauh mana? Ya tetap akan ditanya kok. Bukan kemudian kalau sudah balik lepas gitu, enggak bisa seperti itu. Ya. Harus merawat optimisme, ya kan? Jangan sampai pesimis, wah, senyong orang mampu lah. Gitu. Wis pasrah karo takdir, ya. Biarlah mengalir seperti air. Ya ora bisa. Gitu. Air itu tidak selamanya mengalir. Alasannya kok mengalir, biar saja mengalir. Ya kalau ada sumbatan harus mengalir ke priwe, Pak. Ya. Mau mengalir seperti apa? Wong sampah-sampahnya banyak, tanahnya menggunduk. Ya. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke yang rendah. Kalau tidak ada hambatan. Air itu akan mengalir bukan ke tempat yang kita inginkan kalau dibiarkan sendiri mengalir. Ya kita ini yang sebagai orang tua, sebagai pendidik juga, pengelola lembaga pendidikan bertugas untuk membuat arah aliran air itu dan memastikan airnya betul-betul mengalir, tidak ada hambatan tanpa sumbatan. Kalau ada kita yang bersihkan, wah, orang ngalir banyune. Oh iya. Godong-godongnya angke, ya kan, sedimennya juga udah mulai naik gitu, ngalir tapi orang mengene, ya diarahkan sama yang lain, ngalirnya kemana, ke arah yang lain, ya. Itu kalau misalkan ada yang beralasan, wes biar mengalir aja lah, ya nggak bisa, nggak bisa. Kita di situ punya tanggung jawab untuk mengarahkan aliran itu. Ya. Ini pembuka, ya. Sebuah kalimat mengantar lah. Ya. Yang pertama, kita harus menjaga optimisme itu. Yang kedua, bagaimanapun juga mereka adalah anak-anak kita. Didikan kita juga. Ya. Kemudian yang ketiga, mari kita belajar dari pengalaman yang lalu-lalu, yang sudah-sudah. Ya. Orang bijak itu adalah orang yang mau belajar dari pengalaman. Orang beriman tidak boleh, ya, masuk dalam, terperosok dalam lubang yang sama dua kali. Ya. Yang keempat, ayo kita bersiap-siap. Mau tidak mau itu, kita akan dihadapkan 5-10 tahun yang akan datang dengan populasi remaja yang jauh lebih besar dibandingkan hari ini. Yang kelima, tantangan yang dihadapi anak-anak kita tahun-tahun yang akan datang pasti lebih berat daripada hari-hari ini. Kemudian yang keenam, tanggung jawab itu kita sebagai orang tua dan pengelola lembaga pendidikan, tanggung jawab itu tidak kemudian putus, tanggung jawab itu kemudian tidak berhenti dengan alasan itu, dengan alasan ini, selagi kita masih hidup, ya. Tanggung jawab itu masih ada, bahkan sekalipun anak-anak itu sudah menikah, sudah berkeluarga, tetap orang tua itu punya tanggung jawab. Tidak usah mencari siapa yang salah. Tidak usah. Enggak ada manfaatnya juga kita mau menyalahkan si A, si B, si C. Kita juga jangan kemudian hanya sekedar menangisi dan menyesali. Apa artinya menyesali dan menangisi? Kalau kemudian kita tidak mengambil pelajaran. Ya. Kalau menyesali, menangisi untuk kemudian mengambil pelajaran agar itu kesalahan yang lalu tidak terulang, bagus. Tapi kalau cuma sekedar menyesali, hanya menangisi, ya buat apa? Ya. Kemudian yang terakhir untuk pengantar ini, ayo kita sama-sama. Ya. Tidak ada yang kuat sendirian. Ya. Tidak ada yang kuat sendirian. Walaupun uangnya banyak, walaupun finansialnya mendukung, itu tidak cukup sendirian dia mendidik anaknya. Meskipun ilmunya tinggi, katanya sampai sundul langit, ya, orang bilang gitu, saking banyaknya ilmu, wah, ilmunya sundul langit gue. Gitu. Meskipun nggak bisa dia sendirian mendidik anak-anaknya, nggak bisa. Ya. Bahkan seorang guru sekalipun dia nggak bisa mendidik anaknya sendiri, akhirnya dia titipkan juga di pondok yang lain, betul? Betul nggak? Nah, itu faktanya kok. Ustadz-ustadz semuanya anak-anaknya akhirnya dipondokkan juga di pondok-pondok yang lain. Ya. Padahal gitu sudah kita pandang ustadz-ustadz adalah orang yang berilmu, ya tetap saja. Artinya nggak bisa kita berdiri sendirian. Mana itu? Terus ini urusan anak saya, kamu nggak usah ikut-ikutan. Nanti saya didik sendiri di rumah. Orang bisa pak, orang bisa. Orang bakalan mampu. Umine lulusan pondok kok. Ora bisa, Pak. Uminya sudah ikut pendidikan keguruan, ora bisa. Saya dan istri saya itu sama-sama sarjana pendidikan S2, S3, ora bisa, Pak. Ya. Saya tegaskan ini untuk memanggil, ya, mengetuk hati kita semua sebagai orang tua bahwa mendidik anak-anak itu enggak bisa sendiri, ya, sama-sama. Begitu. Itu pengantar. Baik, kemudian yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu konsep mendidiknya sudah lengkap. Gitu ya. Lengkap betul itu. Sistematis, ya. kemudian rapi, jelas. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai mendidik anak, apalagi yang remaja, ya, itu bukan hanya berbicara tentang hari ini, jangka pendek, bukan. Tapi Nabi Muhammad Alaihi Salatu Wasallam itu sudah mempersiapkan sampai jangka yang sangat panjang. Ya. Berhasil, Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, prinsip-prinsip mendidik itu sudah diturunkan dan diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Tinggal kita ngikutin aja. Berhasil kok, berhasil. Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini saya akan mengambil dua contoh. Yang pertama, dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal keilmuan. Yang kedua, yang dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal kemiliteran. Ya. Yang pertama tentang ilmu, yang kedua tentang perang. Yang pertama tentang Al-Quran dan fikih Islam, yang kedua itu tentang jihad fisabilillah. Berhasil pasti, Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita baca. Figur yang pertama siapa kira-kira? Sahabat yang dididik betul oleh Rasulullah SAW. Semua, sebenarnya semuanya dididik oleh Rasulullah. Tapi kan gak mungkin kita ceritakan tentang semua kan? Kita ambil contohnya saja. Apa? Yang bawah kecil suaranya. Yang bawah kecil? Jenengan aja suaranya juga kecil. Terus ini pakai? Oh baik. Baik. Yang pertama adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang dimaksud Ibnu Abbas di sini adalah Abdullah. Karena ada Ibnu Abbas yang lain yaitu Al-Fadl. Tapi yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Memang ada beberapa pendapat berapa usia Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Tapi kalau kisarannya jelas. Ya. Waktu itu hampir baligh pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam haji wada'. Kita ambil satu sampel riwayat aja, ya, kan? Karena yang jelas kita sepakat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sahabat Ibnu Abbas itu masih remaja, itu aja. Kita ambil salah satu riwayat disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, usia Ibnu Abbas ketika Rasulullah wafat masih 13 tahun. Masih berapa? 13 tahun. Dari kecil Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ingin saya sampaikan malam hari ini, konsep mendidiknya Rasulullah itu bagaimana sih? Ternyata ada satu kata kunci, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membangun komunikasi dan kedekatan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bukan hanya komunikasi pasif, tidak sebatas satu arah, bukan hanya pertemuan formalitas, bukan. Ini kalau kita bicara apa kesuksesan dalam mendidik, ya begini nih caranya, ya kan? Jadi mohon maaf kalau sekarang ini kan umumnya sekolah atau pendidikan ya ketemu dengan gurunya cuma di dalam kelas, interaksinya interaksi yang formal, masuk ke dalam kelas sama-sama ini santri-santri sama ustadznya. Nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nanti di absen ya kan. Abdullah B, Budi Budi, Chandra Chandra, kan ABC, D Dedi Dedi, ada ustadz hadir hadir hadir, ya baik, kemarin pelajarannya apa itu. Itu udah bagus itu, masih mau bertanya itu ya kan. Oh, apa? Ya bagus. Sekarang berarti halaman berapa? Baik. Yuk, ustadz baca, kalian ikuti. Baca. Udah gantian satu-satu baca. Baik, selesai semua baca, satu perwakilan maju ke depan. Ya, ini sekarang ditulis papan, ditulis, ikuti apa yang ustadz tulis di papan tulis. Ya. 5 menit selesai ya, selesai. Udah. Pertanyaan udah jelas, ini maksudnya begini, Rasulullah bersabda begini. Artinya, prakteknya paham kamu ya, paham. Coba saya tanya. Ya, betul. Kamu gimana? Bingung? Ya sudah, saya ulangi. Itu udah bagus tuh. Satu jam mata pelajaran 40 sampai 45 menit. Ya, waktu habis. Ya, kadang-kadang santrinya yang mengingatkan ustaz. Itu. Sudah habis. Oh iya, ya sudah habis. Udah. Itu bagus itu kalau ada santri yang mau berterus terang gitu. Saat waktunya sudah habis. Ya, dah, baik. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatiannya. Dah ya, silakan istirahat. Subhanakallahumma. Itu formil itu. Ya itulah yang selama ini banyak kita lakukan, formil. Ya. Tapi kedekatan terus terang aja masih minim. Ya. Minim sekali kedekatan antara ustaz dengan santrinya. Betul-betul dekat. Kadang alasannya nanti kalau kita terlalu dekat muru'ah kita gitu jatuh, nanti kita enggak akan dihormati sama mereka gitu katanya. Ya tergantung bagaimana kita membawa diri kan. Ya, yang namanya dekat itu tidak kemudian melakukan apa yang mereka lakukan. Dekat itu tidak harus berbicara seperti mereka berbicara. Ya. Kenapa kita tidak berpikir bahwa dengan dekat kepada mereka, mereka bisa naik levelnya seperti gurunya? Ya. Nanti kalau terlalu dekat kita dianggap teman terus akhirnya nggak sopan sama kita. Ya kalau Anda memang melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak sopan, ya pantas saja mereka nggak sopan. Ya kan? Kalau kebablasan. Ya. Tapi kita bicara dalil sekarang. Kita bicara dalil. Ya. Dalilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dekat kok dengan sahabat-sahabatnya. Ya. Bahkan kalau orang yang baru datang di kota Madinah susah untuk membedakan ini janjani Rasulullah sendiri loh ini. Kenapa? Sama cara berpakaiannya, cara duduknya, nggak kemudian ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tidak, sama. Kalau berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagai contoh. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu kan membangun kedekatan. Memang betul Ibnu Abbas itu sepupu. Ya. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menikahi bibinya Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha, istri terakhir. Artinya yang dinikahi oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam betul. Ya. Tapi kalau kita konversi ternyata kedekatan itu bukan hanya dibangun oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Sahabat-sahabat yang lain yang seusia pun Nabi Muhammad membangun kedekatan. Tapi malam ini yang kita angkat sebagai contoh adalah Ibnu Abbas. Saya terangkan ini supaya jangan sampai ada yang mengkritisi. Oh itu kan memang sepupunya Rasulullah. Itu. Memang keluarga. Itu kan keponakan ipar. Maka sebelum dikritisi saya sampaikan bahwa kedekatan yang dibangun oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bukan hanya kepada Ibnu Abbas saja, tapi sahabat-sahabat yang lain pun demikian. Tapi sekali lagi malam ini yang kita angkat sebagai contoh adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas menginap di rumah Rasulullah. Ibnu Abbas diajak salat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara tidak langsung. Ya. Yang sebelumnya Ibnu Abbas ada di sebelah kiri Rasulullah, dipegang kepalanya, lahirnya, diputar kemudian disuruh di sebelah kanan. Siapa itu? Ibnu Abbas. Yang usianya masih berapa? Nabi Muhammad meninggal saja usianya 13 tahun. Dan kalau itu ya di rumah Maimunah, bibinya Rasulullah, berarti usianya ya usia seperti itu, karena Rasulullah SAW menikahi Maimunah itu di akhir-akhir hidup sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih sangat muda. Kalau dalam bercakap, berbincang, diskusi itu sering Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, doa-doa terus Rasulullah itu untuk sahabat Ibnu Abbas. Siapa yang mendoakan sahabat Ibnu Abbas? Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia pandai dalam urusan agama dan ajarkan ilmu tafsir untuknya. Siapa yang berdoa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa bukan cuma sekedar berdoa, Mas. Diusap kepalanya, dibelai rambut. Wah, itu kan saudara, bukan cuma kepada Ibnu Abbas. Saya tegaskan, bukan hanya kepada Ibnu Abbas. Kepada anak-anak para sahabat Rasulullah juga bersikap sama, diusap kepala, dibelai rambutnya, dipegang pipinya, didoakan dengan doa-doa kebaikan. Anda wahai bapak, andai wahai ibu, ya kan? Sudah Anda lakukan selama ini? Gitu. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan itu. Akan beda hasilnya antara anak ya, yang memiliki kedekatan dengan orang tua lahir dan batin, dengan anak yang tidak ada kedekatan dengan orang tuanya ya. memeluk itu bukan hal yang remeh ya. Memeluk itu bukan hal yang remeh. Memeluk anak ya, itu nilainya, kredit poinnya tinggi banget. Lebih tinggi berlipat-lipat dibandingkan lembaran uang yang kita berikan. Nih buat jajan. Ya kan? Tapi sayang sekarang sudah. Ya. Memeluk anak itu bukan satu hal yang apa, bukan satu hal yang istimewa lagi. Ya. Kalau zaman dulu anak itu digendong terus oleh ibunya. Kalau sekarang udah pakai stroller kemana-mana, ya kan? Kereta dorong, kereta bayi itu. Itu aja udah beda loh dari kecil. Ya. Apalagi yang punya pembantu, babysitter di rumah. Kan itu. Anak lebih sayang kepada pembantunya daripada ibunya. Kenapa? Lebih sering pembantunya yang gendong. Gitu. Kalau anak nangis, anak susah, anak sedang punya masalah, yang dicari bibinya atau simboknya itu, mbok, gitu kan. Ibunya nggak ada kedekatan emosional. Gitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu senang loh memeluk anak, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan putri beliau Fatimah radhiyallahu anha sudah besar, sudah berkeluarga pun masih di peluk. Mas gede loh pak, pelukan seorang ayah, pelukan kasih sayang. Itu sudah memberikan kenyamanan, kehangatan. Gitu. Maaf cakap, jarang saya menyaksikan, padahal saya berusaha memperhatikan, ketika saat orang tua menjemput anak, dipeluk, mohon maaf, mohon cakap-cakap kata ini, jarang saya melihat. Ya. Katakan membentina di setiap hari diantar jemput masa dipeluk, loh, emang nggak boleh? Ya kan? Memangnya dilarang? Itu justru penting itu. Oke lah, baik, oke. Ya, kan misalkan masa tiap hari dipeluk Ustaz, oke. Tapi faktanya anak-anak kita yang dipondokkan sampai kemudian bertemu sebulan sekali kalau bisa, karena deket aja Purwokerto dengan Kalibagor. Ya kan? Tapi yang di luar Jawa satu tahun satu kali, mungkin pas kali antar tok atau pas jemput saja menjelang Idul Fitri. Mohon maaf, ya kan? Mohon maaf, apa namanya? Maaf kata ini ya. Karena saya memperhatikan, berusaha memperhatikan. Jarang itu saya menyaksikan anaknya terus dipeluk. Tinggal mana barangnya udah siap belum? Ayo berangkat. Gitu aja udah. Enggak ada itu adegan memeluk. Gitu kan. Itu padahal penting sekali loh, Mas. Penting banget. Anak laki-laki maupun anak perempuan. Ya. Panjenengan pesan dari rumah sampai pondok 2 jam perjalanan di atas mobil. Satu atap itu. Ya. Jenengan yang nyupir, anak di belakang atau mungkin ada supir jenengan bersampingan, kasih tahu le, mas, mbak, nduk. Wah, dipesan yang sabar ya, yang pokoknya bismillah kita berjuang sama-sama ke surga. Kamu belajar, abik nanti akan mendukung-mendoakan. 2 jam itu dibanding dengan beberapa paragraf yang jenengan bisikkan di telinga anak dalam keadaan memeluknya sesaat sebelum berpisah, itu lebih masuk saat dipeluk. Percaya gue deh. Iya. Itu lebih masuk. Itu lebih meresap di hati ini. Udah pamitan semua udah siap, cukup semua. Udah. Udah abi atau umi kan itu. Apa namanya? Menitipkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Udah salim dipeluk. Ya nangislah biasa. Jenenge anak, nah orang nangis malah curiga kita. Ya, anaknya apa ora kayak. Ya. Dipeluk, dipesenin di telinganya itu. Yang sabar ya. Ini itu. Kamu rindu, orang tuamu lebih rindu. Iya kan? Kamu susah, bapakmu lebih susah. Lebih susah pisah dengan anak daripada anak pisah dengan orang tua. Tapi ini untuk masa depan kita. Jauh bisa supaya masuk surga. Ya kan? Kamu kalau punya masalah cerita sama bapakmu. Gak usah cerita kepada siapa-siapa. Percayalah bapakmu atau ibumu adalah orang yang paling sayang dan paling berkorban untuk kamu. Udah kata-kata seperti itulah kira-kira. Ya kan? Kamu sabar berteman. Ya. Pondok itu adalah miniatur kecil kehidupan di dunia. Kalau kamu berhasil di pondok, insya Allah berhasil untuk kehidupan yang lebih luas lagi. Itu sambil dipeluk, ya kan? Itu lebih bermakna. Jangan lupa didoakan juga mudah-mudahan ya Allah. Dan itu. Coba Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam wafat, itu metode mendidik tadi, ya kan? Nggak usah banyak-banyak lah ya kan? Yang saya sebutkan tadi saya kira sudah cukup. Apa itu? Membangun kedekatan dan juga menjalin komunikasi. Ini orang tua sama anak ngobrol aja ora bisa. Sama-sama kikuknya, sama-sama orang ngomong apa ya? Gimana? Ya. Letak masalah kita di situ. Sama anak sendiri gak bisa komunikasi. Anaknya takut kalau ngomong. Mau bicara udah mikir-mikir dia. Udahlah. Biarlah aku pendam dalam hati sendiri. Itu dalam buku-buku catatan mereka di pondok itu kalau kita buka-buka itu. Yang penting orang tuaku bahagia walaupun aku merana dan menderita. Itu. Dan itu. Bagiku kebahagiaan orang tua adalah segala-galanya. Aku tak bahagia tak mengapa. Coba itu lihat buku-buku tulisan mereka itu. Kalau saya sering, ya kan? Karena mereka sering minta tanda tangan sama saya kan, ya kan? Tak buka-buka juga. Walaupun ada tulisan enggak boleh dibuka sebelum dapat izin. Ya kamu yang ngasih buku sama saya. Ya kan? Ya, seperti itu. Di meja tulis, di bawah meja, ya kan, di kamar mandi, ya kan? Itu kata-kata mereka itu. Kenapa? Mau ngomong takut. Mau bicara sama orang tuanya wedi. Gimana mendidik kalau udah seperti itu? Itu kalau orang tua sama ustadnya juga sama. Gue ngomong sama ustad, rohani. Gitu. Jangan bangga ustad. Jangan bangga kalau anda punya murid takut bicara sama jenengan. Jangan bangga. Salah anda wahai ustad. Gitu. Ustad bukan seperti itu. Bukan. Justru jenengan wahai ustad itu introspeksi diri. Punya santri kok gak pernah ngobrol sama santrinya. Punya murid kok malah takut dengan jenengan? Wah, saya itu wibawanya besar. Kenapa? Gak ada yang berani protes sama saya. Kalau di kelas mereka semua angguk-angguk kepala. Oh iya Ustaz, ya setuju, setuju. Gitu. Bagus, bagus. Mohon maaf aja, Anda bukan Ustaz yang ideal seperti itu. Belum, belum, masih jauh dari ideal. Tapi jangan berhenti jadi Ustaz. Akhirnya salah paham, ya udahlah besok saya berhenti jadi Ustaz. Bukan, saya itu sedang memotivasi jenengan kok. Ayo koreksi, ayo introspeksi diri. Ustaz itu dekat sama murid-muridnya, sedekat Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya. Oh jadi Ustaz gak tahu nama-nama muridnya, kepriwe sih? Ini itu aneh, bin aneh itu. Karena ajaib sudah gak ada lagi sekarang. Aneh bin, aneh. Ya kalau misalkan menghafalkan nama-nama murid sepondok pesantren mungkin susah, tapi yang satu kelas yang menjadi tanggung jawabmu itu loh, mau sampai gak kenal, ya kan? Oh saya tahu nama murid-muridnya, terus hebat gitu. Belum Ustaz, belum. Pelajari latar belakang hidup mereka itu, bukan untuk mencari-cari, terus apa mengorek-ngorek keluarga mereka, enggak. Itu perlu bagi seorang ustaz. Saya pernah 2009 mungkin. Ya. Bahkan sebelum itu 2009 masih di Pondok Ibnu Taimiyah Solo yang lama, Ma'had Darus Salaf itu. Ada satu santri, sekarang sudah meninggal dunia. Namanya Ridho dari Ngawi. Wih, itu apa? Super problem maker. Oh, kurang apa coba? Tukang bikin kacau di pondok itu. Rahimahullah. Tapi yang saya ceritakan nanti baik-baiknya. Ini coba sekedar cerita aja. Ya. Wow, orang tua protes semua minta dia dikeluarkan. Waktu itu saya bagian kesantrian. Mudirnya lah, direktur kesantrian. Ya. Saya panggil dia. Ayo ke rumah tok. Napa Ustaz? Melu wae rasa takon. Tak bonceng ke rumah. Tak ajak makan siang. Ngobrol sana. Ada apa sih Ustaz? Saya dipanggil di rumah. Ora apa-apa, cuma pengen makan sama kamu aja. Emang enggak boleh makan sama kamu. Kira-kira begitulah percakapan kami. Jadi dia bertanya-tanya, jane ono apa sih? Jane ono apa? Biasanya santri kayak gitu udah takut dia, ya kan? Opo ya opo ini? Enggak, pengen makan sama kamu. Pengen makan siang. Gitu. Nangis dia, padahal gak tak cubit loh, nangis tertunduk terisak-isak dia, gak tak marahin loh, tak biarin aja dia nangis. Kenapa tuh? Ternyata saya baru tahu bapak ibunya bercerai. Bapak ibunya bercerai, baru dia cerita lengkaplah menurut dia. Akhirnya kan saya tahu, oh latar belakang anak ini begini. Sehingga saya dalam memperlakukannya, ya tentu sesuai. Karena saya sudah tahu nih sejarah hidupnya seperti apa. Dia cerita bapaknya, dia cerita ibunya, segala macam. Ini kan, bapaknya awam, dan seterusnya lah pokoknya dia cerita. Nangis dia, udah tuh, baru kita kasih apa namanya, advice namanya. Ini kan. Udah tuh, kamu di sini kan, apa anakku, ya kan? Ini satu-satunya itu orang tuamu semua. Udah kamu nggak, udah. Dari situ komunikasi jalan bagus, ya kan? Sampai akhirnya dia pulang buka bengkel, ya kan? Katanya futur katanya, tapi ternyata pas daurah juga ikut hadir, ya salafi, ya kan? Sering kirim salam juga buat saya sampai kemudian saya mendengar berita. Meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Masih muda anaknya. Tapi yang jelas dia bagus. Ya kan? Ini yang saya maksud ini loh. Apa? Kita sebagai pendidik itu bukan cuma tahu mereka di kelas. Gitu. Kita juga membangun kedekatan. Ada komunikasi yang nyaman. Gitu. Jangan takut tidak dihormati. Itu bisikan setan itu. Setan itu. Ya. Mau pengen deket sama murid kok takut tidak dihormati. Itu muridmu, wahai ustaz, lebih menghormatimu nanti. Yang penting antum wahai ustaz itu tulus. Ya, benar-benar dari hati ke hati sayang sama dia, cinta. Ya, menginginkan kebaikan untuknya. Enggak usah takut. Enggak usah khawatir. Oh, gini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membangun kedekatan seperti itu. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma setelah Rasulullah wafat, gimana semangat thalabul ilminya itu, ya kan? Nah, yang saya ceritakan di sini adalah sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyyahi Badrin. Sahabat Ibnu Abbas yang cerita ini. Dulu Umar Ibnu Khattab menyertakan saya di majlis orang tua yang veteran perang Badar, dulu ikut perang Badar, berarti udah tua-tua itu. Ini di zamannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kira-kira berapa usia Ibnu Abbas waktu itu? Ya. Kalau Rasulullah meninggal dunia, Ibnu Abbas usianya 13 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menjadi khalifah 2 tahun. Ya. Berarti di tahun pertama Umar Ibn Khattab menjadi khalifah, usia Ibnu Abbas masih 15 tahun. Katakan itu tahun terakhir Umar menjadi khalifah, berarti 10 tahun. Katakan. Berarti usia Ibnu Abbas berapa tahun? 25. Hah? 25. Berarti antara 15 tahun sampai 25. Karena sampai saat ini kita belum tahu datanya ini, kapan itu? Apa yang diceritakan sahabat Ibnu Abbas itu kapan? Tapi antara usia Ibnu Abbas 15 tahun sampai 25. Katakan 25 tahun itu masih sangat muda bila dibandingkan sahabat-sahabat yang disebut Asyyah Badrin, orang tua Badar. Fakana ba'dhum wajada fi nafsi. Ibnu Abbas mengatakan, ini riwayat Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan sepertinya ada yang apa mengganjal di hatinya gitu loh. Faqala, sampai kemudian ya namanya aja orang tua, ya kan? Orang tua. Kemudian komunikasi memang baik waktu itu. Ada yang mengatakan apa? Lima yudkhilu hadza ma'ana wa lana abna'un mithluh. Umar itu loh. Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa Khalifah Umar menyertakan anak muda ini gabung sama kita yang tua-tua? Walana abnaun mithluh. Kita juga punya anak-anak seusia dengan dia. Wajar. Daripada dipendam-pendam di hati, daripada ngomong di belakang. Dan itu berterus terang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mana Umar? Anak muda ini. Faqala Umar innahu min haitsu 'alimtum. Ya. Umar Ibn Khattab membela. Umar mengatakan, "Lah kalian kan tahu sendiri siapa dia." Ya. Maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ingin membuktikan. Fada'ani dzata yaumin fa adkhalani ma'ahum. Suatu hari saya diundang ikut rapat musyawarah bareng sama yang tua-tua itu, kata Ibn Abbas. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum. Saya pikir waktu itu saya diundang itu ya untuk membuktikan kepada orang tua itu. Qala ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath. Umar bin Khattab di majlis musyawarah itu tua, Ibnu Abbas sendiri yang muda. Sahabat Umar bertanya, "Khalifah, apa penafsiran kalian tentang firman Allah idza ja'a nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan?" Faqala ba'dhum amarna nahmadullaha wa nastaghfiruh idza nasarana wa fataha alaina. Ya, jelas Allah perintahkan agar kita memujinya, beristighfar kepadanya kalau kita dikasih kemenangan, kalau kita diberi pertolongan. Wa sakata ba'dhum falam yaqul syai'an. Yang lain diam, tidak menjawab. Faqala li akadzalika taqulu ya ibn Abbas? Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, pendapatmu seperti itu juga wahai Ibnu Abbas? Fakultu la. Ibnu Abbas mengatakan, oh enggak seperti itu. Qala fa ma taqul? Kata Umar, terus pendapatmu? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada beliau. Artinya idza jaa nasrullahi wal fath, bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Gitu. Wa dzalika alamatu ajalik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Karena ajalmu sudah dekat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak-banyaklah bertasbih, memuji Tuhanmu, memohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya dia adalah zat yang maha menerima taubat. Faqala Umar, kata Umar, ma a'lamu minha illa ma taqul. Yang saya tahu tentang tafsir ayat ini tidak lain dan tidak bukan seperti yang kamu katakan tadi. Yang saya maksud di sini adalah ini loh. Sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu menyertakan seorang anakmu. Gabung sini. Bahkan diminta pendapatnya. Ini kan mendidiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan oleh mendidiknya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas melanjutkan lagi. Pernah dengar nama Abul Aliyah? Abul Aliyah ini yang muda-muda siapa ini? Yang muda-muda Abul Aliyah. Ya. Abul Aliyah itu seorang ulama tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mantan budak, bayangkan. Mantan budak Abul Aliyah, Rafi' bin Mihran rahimahullahu taala. Ya. Masih muda. Suatu saat di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diberi kepercayaan untuk memimpin Darul Imrah, ya semacam majelis musyawarah lah begitu ya, yang diisi oleh orang-orang tua, para senior-senior itu. Ya. Di situ ada kursi, kursi apa? Kalau kita orang Jawa itu kursi yang panjang terus lebar itu apa namanya? Resban. Apa? Resban. Resban apa resplang? Resban. Kalau resplang itu ya. Resban, resban. Hah? Resban, bukan re ya. Manutlah. Manut wong tua. Jadi ada kursi resban tadi itu, nggih, res ya. Benar ya, res. Resban. Di situ tempat duduknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa Quraisyun asfala minas sarir. Jangankan orang lain, orang-orang Quraisy saja yang secara suku dan nasab itu lebih mulia dibandingkan suku-suku yang lain, itu duduknya di bawah loh. Yang di atas siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abul Aliyah yang masih muda, keturunan keluarga budak, dipegang tangannya sama Ibnu Abbas, diminta duduk sama-sama di atas risban tadi, duduk bareng-bareng begini. Itu kata Abul Aliyah, ini disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, fataghamazat bi Quraisyun. Ya. Ketika itu dilakukan sahabat Ibnu Abbas, kan gak mungkin Abul Aliyah menolak, wong itu gurunya. Di bawah ini siapa tadi? Orang-orang Quraisy. Akhirnya fataga mazat bi Quraisyun. Orang-orang Quraisy bilang, jadi omongan siapa itu? Bocah cilik. Kira-kira begitulah. Karena gemes itu ya sudah ngomongin gitu. Ibnu Abbas tahu. Tapi Ibnu Abbas kan belajarnya dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jelas belajarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya maksud ini loh, turun temurun ilmunya ada gitu loh. Faqala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, hakadzal ilmu yazidu asy-syarifa syarafan wa yujlisul mamluka 'alal asirrah. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, ya inilah ilmu seseorang itu akan mulia dan bertambah mulia dengan ilmu. Sampai-sampai seorang budak sekalipun bisa duduk di atas risban. Risban itu sudah menggambarkan punya kedudukan, dapat kursi. Bisa duduk di atas kursi. Qultu, kata Adz-Dzahabi, hadza kana sariru daril imrati lamma kana Ibnu Abbasin mutawalliha li Aliin radhiyallahu anhuma. Tadi sudah saya sebutkan itu di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ini yang saya maksud, bahwa konsep mendidik itu memberikan ruang, ya, dikasih kepercayaan, diberi kesempatan, kan itu. Tapi kemudian tidak dilepaskan begitu saja. Kalau dilepaskan gitu saja nanti salah jalan, ya, keliru orientasinya kemana, bisa jadi liar nanti. Ya. Tapi tetap dididik, didampingi, ya, pelan-pelan lah. Ya. Yang tua-tua saja perlu jam terbang untuk bisa punya pengalaman. Yang muda-muda juga sama. Justru yang tua-tua itu sudah punya banyak pengalaman, ya, paling berkepentingan untuk membimbing dan mendampingi. Mas, begini, kami dulu ada pengalaman loh, gimana? Kan gitu, diajak bicara. Mas, kalau misalkan begitu, apa enggak? Gitu ya kan, apa enggak nanti kerja dua kali? Dulu kami pernah begini, coba barangkali nanti bisa jadi pertimbangan. Kan ngomong seperti itu enak, bukan kamu itu kerja gimana, bener apa ora gitu, udah dipercaya kan itu, nggak bisa, gimana mau maju yang muda-muda itu, ya. Mundur mereka, ya wis bapak kebay. Ya kalau memang yang tua-tua mau melanjut apa itu, mau mengambil semuanya, silakan. Kita yang muda-muda malah enak tinggal duduk aja mendengarkan, kan gitu akhirnya. Tapi bahasa-bahasa yang saya contohkan tadi saya kira cukuplah, ya kan. Mas, apa tidak sebaiknya begini? Tapi monggolah jadi bahan pertimbangan, coba dirapatkan sama teman-teman yang muda-muda itu. Cuma kalau boleh cerita, dulu kami ada pengalaman gini, ternyata salah paham sama tetangga. Kita pikir dengan dengan lisan saja cukup, ternyata memang kadang-kadang harus pakai tulisan surat resmi. Coba silahkan dibicarakan dengan teman-teman, kan gitu, bukan ala mas kan itu. Ya ngomong tok ya ora cukup, gawe surat piye to. Nah itu mundur tuh yang muda-muda itu, mundur yang muda-muda. Sudah malam ini tuh ya, gimana, masih mau pulang atau cukup sampai di sini? Sama pilihannya itu, ya kan, mau pulang atau cukup sampai di sini. Baik, secara singkat saja, secara singkat itu tadi contoh yang pertama siapa, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hal apa ini, keilmuan. Saya kasih contoh yang kedua, sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ini referensinya tetap sama dari Siyar A'lamin Nubala, ya, karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Baik. Adz-Dzahabi mengatakan Usamah bin Zaid Ibn Harithah bin Syarahil bin Abdul Uzza Ibn Imri Al-Qais Al-Mawla Al-Amirul Kabir Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maulahu wa ibnu maulah. Itu nama lengkapnya sahabat Usamah bin Zaid. Adz-Dzahabi mengatakan ista'malahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala jaisin li ghazwi syam wa fil jaisi umaru wal kibaru. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mempercayakan kepada sahabat Usamah bin Zaid memimpin pasukan besar untuk memerangi musuh di daerah Syam, mengamankan perbatasan. Wa fil jaisi Umar wal Kibar. Padahal di dalam pasukan itu ada Umar bin Al-Khattab dan sahabat-sahabat tua lainnya, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Berapa usia Usamah bin Zaid waktu itu? Masih 18 tahun. Bayangkan itu. Usia 18 tahun memimpin pasukan yang sangat besar. Ya. Bahkan anggota pasukannya itu senior-senior. Ya. Mereka yang sudah ikut berjihad bersama Rasulullah sebelum Usamah bin Zaid lahir. Betul enggak? Sebelum Usamah bin Zaid lahir sudah berjuang fisabilillah. Tapi itu loh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama anak muda itu begitu. Ya. Dipercaya. Bahkan ketika ada yang mempertanyakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang hari-hari itu sedang sakit, bahkan dalam riwayat disebutkan itu dua hari sebelum beliau meninggal dunia, dua hari sebelum meninggal dunia. Kan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sakit itu kan selama 14 hari sebelum wafat, 14 hari itu dua hari sebelum meninggal dunia sedang sakit-sakitnya Rasulullah. Ketika sambutan dari para sahabat itu masih kurang, berangkat sebagai sebuah pasukan dipimpin Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, itu Rasulullah mendengar itu Rasulullah marah, kok enggak dang-dang mangkat gitu loh, kenapa enggak segera disambut. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam keluar dari kamar beliau itu dengan mengikat kain di kepala gini, karena beliau tuh pusing, sakit, panas demam, itu sampai diikat kuat-kuat gitu. Jalan sudah tertatih-tatih. Keluar beliau dari rumah menuju ke masjid menegur dengan keras. Ya. Ada apa ini? Berita yang sampai kepada saya. Kalian meragukan kemampuan Usamah bin Zaid. Kalian mempertanyakan, bahkan bahasanya ta'antum, kalian mencela. Ya, kepemimpinan Usamah bin Zaid. Ya. Kalau kalian meragukan kepemimpinannya, itu sama juga dengan meragukan kepemimpinan bapaknya dulu. Padahal kalau ayahnya Zaid bin Harithah kan semuanya sepakat, memang panglima perang. Dan itu begitu loh perhatian Rasulullah SAW kepada anakmu, anak muda. Dikasih kesempatan, diberi kepercayaan. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berangkat. Dipersiapkan segala macam. Sampai di daerah Al-Jurf namanya, kurang lebih 5 km dari kota Madinah, Usamah bin Zaid menghentikan pasukannya untuk kemudian berkemah, persiapan dan istirahat. Terdengar berita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam wafat. Ya. Singkat cerita, ya kan? Khalifah kemudian dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kemudian keputusan pertama sebagai khalifah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid. Karena itu apa? Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal suasana kota Madinah baru rawan. Ya. Ini pasukan inti berangkat. Otomatis di Madinah pasukan berkurang. Ya. Padahal orang munafik ada, orang Yahudi masih mengintai, kaum musyrikin di mana-mana ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Tapi udahlah, ditunda dulu, ada yang ngusul seperti itu. Kata Abu Bakar, enggak mungkin saya menurunkan bendera perang yang sudah dikibarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin saya menghentikan pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berangkat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menghantarkan Usamah bin Zaid yang usianya masih 18 tahun itu dari kota Madinah, karena sahabat Usamah setelah Rasulullah meninggalkan kembali ke Madinah. Ya. Menuju apa? Barak, ya, perkemahan militer yang ada di Al-Jurf itu kurang lebih 5 km itu diantar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid di atas kudanya, Abu Bakar As-Siddiq jalan kaki. Siapa Abu Bakar itu? Orang terbaik nomor satu, khalifah, berarti udah kedudukannya tertinggi di saat itu. Usia ya jelas ayahnya, artinya secara usia ini anak-anak, ya kan, Usamah bin Zaid, Abu Bakar sudah sepuh, ya kan, kurang lebih usianya waktu itu kan 56-57 tahun usianya Abu Bakar As-Siddiq, Usamah bin Zaid 18 tahun. Tapi beliau mengajarkan kepada kita semua ini, bahwa yang muda-muda itu kita kasih kesempatan juga, ya, diberi kepercayaan. Jalan kaki sampai Usama bin Zaid, wallahi demi Allah saya akan turun, anda yang naik di atas kendaraan. Kata Abu Bakar, lah tidak, memangnya tidak boleh saya mengotori kakiku dengan debu-debu fisabilillah. Oh sudah selesai, udah jalan diantar, udah sampai di tempat, di lokasi, Abu Bakar As-Siddiq minta izin loh kepada Usama bin Zaid, kalau memang anda sepakat dan anda setuju, saya minta Umar bin Khattab tetap ikut saya di Madinah aja, jangan ikut dalam pasukan. Oh ya silakan. Bayangkan itu, khalifah kedudukan yang tertinggi masih minta izin sama yang 18 tahun ini nih. Karena memang posisi Usama bin Zaid adalah panglima, Umar bin Khattab adalah prajurit. Tetap minta izin, gimana boleh? Oh silakan, diizinkan. Dan itu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa? Bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mempersiapkan. Dari tadi kan kita cuma bilang bersiap-siap. Jangan salah paham. Yang ngantuk-ngantuk jangan ngantuk dulu yang kalimat ini. Ya kan, yang ngantuk gitu dulu ya kan. Ya kan, pipinya digini-gini sedikit. Jangan sampai salah paham. Saya ulangi dengan tegas, jangan salah paham. Ya. Kemudian akhirnya yo wes, berarti semua anak-anak muda. Ah itu jenengan itu mangkel kalau kayak gitu. Ma itu namanya itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayakan suatu tugas yang berat, memimpin pasukan jangan ada yang ngantuk ini ya. Nanti sebentar lagi ngantuk boleh lagi, silakan, ya kan. Itu memang sudah dipersiapkan. Bukan asal tunjuk juga. Nanti kemudian wah Ustaz Muhtar itu menyerahkan, mempercayakan sesuatu yang bukan pada halinya, apa gak hancur nanti. Salah paham kamu bro. Ini itu. Saya cuma mengajak melalui forum ini, ayo kita persiapkan. Ya. Kita persiapkan sama-sama. Tadi kan saya bilang sama. Betul enggak? Sama-sama, enggak bisa sendiri. Bareng-bareng kita siapkan. Rasulullah ketika mempercayakan tugas berat itu kepada sahabat Usama bin Zaid, bukan hari itu. Sejak kecil Usama bin Zaid itu sudah dipersiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Usama bin Zaid itu sudah diajak berjihad oleh bapaknya. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan, Usama bin Zaid itu ikut dalam perang Mu'tah di mana ayahnya Zaid bin Haritsah meninggal dunia, gugur. Masih kecil itu. Masih kecil. Iya. Dari kecil itu memang disiapkan gitu, disiapkan. Jadi bukan wah apa jadinya dakwah diserahkan kaum yang muda-muda. Ya iya kalau enggak disiapin kacau memang, bukan cuma dakwah, toko aja kalau disiapkan diserahkan ke anak-anak yang enggak siap ya rugi bangkrut juga nanti tokonya. Apalagi dakwah dipersiapkan. Dipersiapkan itu dengan apa? Coba saya baca. Singkat sebenarnya. Ya, tapi ini dari seorang ulama besar Az-Zahabi namanya. Karena sekali lagi referensi saya adalah Syiar A'lamin Hubala. Apa kata Az-Zahabi? Satu baris sebenarnya. Tapi ini inti dari pendidik itu ya ini. Ini itu. Ini terakhir yang saya minta jangan ngantuk. Ya kan? Tenang sebentar lagi saya tutup kok. Ya kan? Sepada pas bengi ya kan. Ini yang paling penting, konsep mendidiknya itu apa? Az-Zahabi beliau mengatakan Rabbahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ahabbahu katsiran. Sependek itu kalimatnya. Rabbahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ahabbahu katsiran. Konsep pendidiknya Rasulullah sampai kemudian Usama bin Zaid di usia muda itu siap untuk menjadi pemimpin. Saya katakan ini bukan cuma untuk Usama bin Zaid, masih banyak lagi sahabat-sahabat muda yang dipercaya oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam peperangan. Tapi kan contohnya malam ini saya satu aja. Konsep mendidiknya sama. Apa itu? Rabbahun Nabiyyu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendidiknya, mentarbiyah Ya, mentarbiyah siapa ini? Mentarbiyah siapa ini maksudnya nih? Sengantuk bener ya, Pak ya? Mendidik siapa? Usamah bin Zaid. Satu, dididik. Ya. Bukan terus dilepas, enggak juga. Dididik dulu, dipersiapkan, baru dikasih kesempatan. Ya kan? Dikawal, didampingi. Jangan salah paham. Nanti pemahamannya gitu. Ini berarti Ustadz Muhtar, ya kan? Ini maksudnya itu sudah ya, urusan dakwah, urusan tarbiyah buat anak-anak muda semua gitu. Oh, nanti kacau gimana? Nah, kan saya sudah bilang ini konsepnya Rabbahun Nabi. Yang kedua, wa ahabbahu katsiran. Ahabba yuhibbu mahabbah. Apa artinya? Mencintai atau menyayangi kalau bahasa kita. Menyayangi siapa ini? Konteks yang kita bicarakan siapa? Usamah bin Zaid. Seberapa sayang? Kathiron. Kathiron itu apa artinya? Banyak. Kalau menyayangi yang banyak maksudnya apa ini? Maksudnya benar-benar sayang. Jadi mendidik itu harus didasari kasih sayang. Landasannya adalah cinta. Az-Zahabi yang bilang, bukan saya loh. Wa ahabbahu katsiran. Disayang beneran. Dicintai betul. Dari kecil itu Usamah bin Zaid disiapkan. Persiapan. Ya. Setelah beliau memandang saatnya tiba, sudah betul-betul siap, dikasih kesempatan. Tapi ingat, dalam pasukan itu disertakan juga orang-orang tua. Tidak semata-mata menjadi prajurit, tapi orang tua itu menjadi penasihat, ya kan? Menjadi pendamping. Bukan kemudian pokoknya yang berangkat ini yang muda-muda semua ya, yang tua-tua tinggal aja. Enggak. Umar bin Khattab wal kibar, kata Az-Zahabi, itu juga ikut. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ya, menginginkan agar antara yang tua dan yang muda itu kolaborasi, kolaboret namanya. Ya kan? Kerjasama betul. Ya. Yang muda-muda dengan tenaganya, dengan idealismenya, yang tua-tua dengan pengalaman dan ilmunya. Udah diracik, ya kan? Nah, itu menjadi sebuah kekuatan yang besar. Tapi ya begitulah. Kalau kita bicara dengan cakupan yang lebih luas ya, saya tidak mampu. Maka kalau mau main di sini, saya cuma mengajak, ayo kita mulai dari lingkup keluarga. Ya, kita mulai dari lingkup keluarga. Anak-anak kita dididik dan dibiasakan, dikasih tugas, ya kan? Mulai dari sasarannya tetangga-tetangga. Kan itu. Dari kecil anak-anak kita, misalkan ada rezeki kita pengin bagi-bagi sesuatu atau hadiah kepada tetangga, Mas, Mbak misalkan. Ini tolong diantar ke sana tetangga kita. Ini cara ngomongnya begini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, nyun pangapunten, menika napa kula diutus Bapak, jangan Abi ya kan. Kalau diutus Bapak kan itu. Saya disuruh Bapak kangge napa nyaosaken hadiah menika gitu. Nyun pangapunten. Wonten salam saking Bapak kula. Itu aja. Itu melatih namanya. Ya. Jangan wah nanti kalau salah ngomong piye? Diajari biar enggak salah ngomong. Kaget itu ya. Karena mau penutupan ya. Diajari cara ngomongnya seperti apa itu. Diajari, ditarbiyah atas dasar mahabbah. Sebagaimana Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam mendidik siapa? Sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu itu. Begitu nggih? Cukup ngantuk kan? Ya, cukup malam, wallahu alam bisawab. Itu mudah-mudahan melalui kajian malam hari ini kita sebagai orang tua berusaha untuk bersabar. Yang kita tanam hari ini panennya belum tentu hari ini. Kita menebar bibit hari ini tumbuhnya barangkali suatu saat nanti, bahkan ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, ya kan? Siapa yang tahu? Kita sebagai orang tua sudah tidak ada di dunia, anak-anak kita yang kemudian melanjutkan. Hari ini mungkin kepriwesnya gimana sih? Dijaga optimisme itu, jaga. Ya. Jangan sampai lemes, jangan sampai kemudian apa berkecil hati, jangan. Bismillah, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, kita terus belajar bagaimana mendidik anak. Wallahu alam bisawab, mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita untuk kita semua. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.